Oke. Apakah ansul atau feeling? Apakah Andi suling apa feel dan suling? Yang lebih unggul. Feel-sul. Dari sudut biru. Fielda bau-bau. Terbarunya dari sedotan. Ya Allah, lagi edot-edotan. Keren, tahu keren. Ada sisi ngaan. Dari sedotan loh, ini sedotan loh. Serius. Eh duet dong, bareng dong, bareng-bareng. Oke, okay. Dan saatnya duet Anzul dan juga feeling. Bareng, bareng. Duet janjian dulu, melodinya kayak apa? Gak apa-apa, pokoknya ntar ketemu di jalanan. Lu dulu. Fildan nanti Ansul nyusul. Fildan main. Fildan main. Fildan main aja. Fildan main nanti. Terserah, main aja. Main yang jauh. Ntar gak pulang deh. Hisama kalhona ho